Titiyane gandayane puspa tajem iku jare itungane wong ipi. Kaya lonceng. Aku ngipi jam telu bengi tak itungi, aku jange oleh rejeki. Tiba iyo dijak rekaman iki. Tak gawe nyarutang cak kawo aku ganteng utangku sak kelombro. Mula wong urip mulai lahir sampai mati diwajib no tole ilmu penojok sampai alir. Tapi kita dolor tole ilmu sing suci ne ilmu sing keliru ojo tila. Terus nuruti nafsu angkara akhire mbebayani mentolong barek sak podo padane uga sana apa amele. Seneng gawe susah elian besok bakal keton buri ngerti awo ngorepiku bakal ngondoe woe pakai. Wong ngorep dolor diwajib no berusaha nek ngadepi kesulitan cok gampang putus asa. Kita berusaha kudu sambil berdoa tolek sandang pangan ojo liwat dalan sing sa. Dalan sing bener ayo digoleki nek usahane lancar ayo mansuk aku te. Nek diparingi urip enak kita kudu ngerti barek wong sing kekurangan ojo sampe nek ga iso amal donya amal perbuatan kita kudu eling iku dadi kuat acepan. Mula nek wis uripe dolor ngerasa kecukupan ojo lali amal tapi ayo diukur barek kemam. Loh, siapa ini? Gilani loh. Loh, mawak lampu pending. Aduh, anu, belok aku ngolah ngalih. Loh, ini sih saya tak jaman sih, Rek. Lah iya. Tapi aku juga pengen ngitung. Iya, tak rungokno. Kono kok balak-balak ngitung. Tak ngitung ini oleh. Soalnya zaman kan kreatif. Coba. Aku kepindruk gitu kan sampean. Ayo coba iki. Dindang dutno mari lho. Oh iya sih. Iya aja. Dindang dut. Hup. Iya, oper. So. Iya, oper mana ya, Sarkas. Jos. Dimulai saiki ya? Iya. Lalek engko lah. Dipilih gena-gena. Iya, iki lah. Wis mari anu ta. Sarapan pagi. Ambek sampingin lo. Iya. Aku duwe pacar lo. Jenenge Ling-Ling. Gadis Mandarin sing bermata juling. Aduh ya. Areke ayu. Potongane ceking bareng dadi bojoku tak jangelek beling belinge beling botol wis oleh akeh belinge tak edo Ling-Ling ayu lo pancen paheno tapi sayang nih turu umbah kasur kasur isine kapuk nek ditakoni Ling-Ling terus ngamuk dituturi lo cuma mantuk-mantuk wingi bangkrong dadak mlebu geno geno asale lemah diceguri Ling-Ling lo genu e pecah ya. Pancen Ling-Ling kakean pole dikongkon nyambut gawe tak santai dulu ah Ling-Ling pancen ro arek ing gondo garene kapok tapi kapok lombok nek brai lo rodok lerak lerok saking ayune koyo tomat bosok tomat Bombay pacarku Ling-Ling pancen aduhai bodine tinggi tinggi semampe cuma sak meter gak sampe ya opegel ya sampean lerena sampean mari sing entek ngono ta iya penuh sing ati sing muka asire cekap semanten iki Tuhan kula saenan boten borong karasa.